Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Masya Allah, nampaknya suasana kita hari ini cerah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya mutar ke sini 2 menit, habis itu ke sini 2 menit. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Suaminya masih setia. Alhamdulillah, kita doakan mereka tetap tidak berpindah ke lain hati. Amin. Apa kabar bapak-bapak? Sehat? Ibu-ibu masih setia? Masya Allah. Saya baru inilah ceramah disiksa, disuruh mutar-mutar. Biasa saya ceramah tempat pakai mimbar ceramah. Masya Allah, saya sampai ke Kairo pada tanggal 4 September tahun 1998. Ingat tanggal ini baik-baik karena akan ada undian di akhir acara. Tanggal 4 September 1998 saya pun sampai ke airport Kairo, pakai topi koboi, pakai jaket, pakai jas, pakai dasi. Ternyata musim panas. Keringat. Dari airport lalu dibawa ke Wisma Nusantara. Sampai di Wisma Nusantara, kata sambutan oleh Ketua PPMI Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Selesai itu dibawa ke tempat namanya Haitsamin. Di sana ada supermarket Aulad Ragab. Masuk ke dalam lantai 9, lift mati. Sampai di rumah namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Di dalam ada 3 kamar. Kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga. Saya dimasukkan ke kamar yang kedua. Di dalam kamar itu ada 2 tempat tidur. Saya disuruh tidur di satu ini. Tidurlah saya di dalam. Belakangan saya baru tahu, rupanya tempat tidur itu punya Ustaz Nasri. Itulah. Jadi kalau nanti ada isu, kenapa Ustaz Somad itu bisa datang ke Yayasan Arya? Kenapa dia bisa datang ke Yayasan Arya? Jadi saya sebetulnya siang ini nanti mau ke Al Ghazi, tapi mampir di sini karena undangan Ustaz Nasri. Beliau ini kakak kelas saya, senior saya. Jadi kalau sampai saya tolak, saya kualat. Tak berani saya menolak. Maka apapun kata dia, iyalah. Mat, dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Mat, nanti datang ke tempat aku ya. Iya. Nanti ceramah ya. Iya. Tapi jalan sana, jalan sini, iyalah. Nanti saya jalan sini, terus ke sana. Kalau bisa mobil parkir di situ, masuk langsung kami berangkat. Allahu Akbar. Jadi betapa 2018 ketemu Ustaz Nasri 1998. Sudah berapa tahun itu? 20 tahun persahabatan kami. Bukan tanggung. Tak pernah beliau menyakiti hati saya. Tak pernah. Saya yang selalu menyakiti hati dia. Tak pernah beliau ngutang duit saya. Tak pernah kami. Andai dulu saya pernah sakit hati, andai akhlaknya tak baik, andai saya pernah tersinggung, tiba-tiba nelpon saya, Mat, bisa ke pesantren saya? Pret. Kenapa akhlaknya baik? Kenapa orang baik? Karena dia tamat pesantren Al-Qalam Gintung. Nama pesantrennya Darul Qalam. Darul artinya rumah. Qalam bukan empang. Darul rumah, Qalam pena. Karena disitulah orang belajar menulis membaca. Makanya disebut Nun wal qalami wa ma yasturun. Kenapa beliau bisa menjadi LCMA belajar Azhar baik? Karena tamat dari pesantren. Padahal maaf, ibu beliau sudah meninggal ketika masih kecil. Biasanya orang kalau ibunya meninggal pasti nakal, betul? Ibunya ada aja nakal, lagi meninggal. Tapi bisa dia baik, kenapa? Karena pendidikan. Kalau ibu ingin anaknya seperti Ustadz Nasri, masukkanlah dia, jangan ke Darul Qolam, jauh ke Ar-Riyad. Itu contoh. Nah, udah masuk iklannya kan? Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018-2019 SMP model Ar-Riyad. Ustaz kok ingat kelas baca iklan? Jalan Raya Pejuang Jaya Harapan Indah Bekasi 021-221-63253 www.smpmodelarriyad.sch.id. Waktu pendaftaran Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai 16, Sabtu pukul 8 sampai 12. Like and share. Ini yang keliling ini, oke, 2 menit sudah ya, pindah lagi. Hilang bahan saya pindah-pindah. Ini yang ramai ini semuanya ada 5 elemen. Yang pertama, orang tua, bapak dan ibu menikah. Setelah bapak dan ibu menikah, terjalinlah hubungan baik. Setelah hubungan baik terjalin, lahirlah anak-anak. Betul? Kalau hubungan tak baik, mana mungkin anak lahir? Masyaallah. Yang pertama, orang tua. Dari orang tua, mohon maaf, bu, suara saya enggak serak, mikrofon ini batu. Yang pertama, orang tua. Setelah orang tuanya baik, lahirlah anak. Lalu setelah anak ini ingin dapat pendidikan, itu menunjukkan bahwa kita tidak kuasa terhadap diri kita sendiri. Betul? Kenapa saya bisa hari ini ceramah leluasa? Karena mikrofonnya mantap. Coba kalau ada yang nakal, dimatikannya mikrofon. Artinya apa? Sedangkan mikrofon pun di luar kuasa kita, apalagi yang bergerak anak-anak kita. Maka anak kita tidak bisa kita didik sendiri, maka kita antarkan ke lembaga pendidikan. Idza marartum, kalau kamu lewat, kalau kamu lalu, biriyab, ada dalam hadis. Riyab, ada dalam hadis. Idza marartum, kalau kamu jalan, biriyab, di taman surga, farta'u, jangan cuman lewat, jangan cuman lalu, makan minumlah kamu. Siapa yang lewat di Ar-Riyad rugi, mampir ke dalam. Ini hadisnya sahih. Siapa yang melawan hadis masuk neraka. Idza marartum, kalau kamu lewat Riyad, di Riyad, Riyadil Jannah, taman surga, farta'u, mampir dan makan minumlah kamu. Maka saya mampir karena ada makan minum. Sudah makan roti, makan buah, minum teh manis. Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Didik anak-anak pendidikan agama. Hasilnya sudah kelihatan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Masyaallah. Luar biasa. Andai saya punya anak yang sebesar mereka, tentu akan saya daftarkan di Ar-Riyad insyaallah. Tapi saya tidak mau masukkan anak saya sekolah di teman saya. Pasti nanti teman saya pas mau nempeleng, anak Somad, enggak jadilah. Oleh sebab itu beruntung bertuah ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke Ar-Riyad. Amin. Yang belum, daftarkan segera. Ibu sudah daftarkan anak? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum daftarkan? Baru lahir. Jangan. Di sini hanya menerima TK. SD, SMP, SMP model, SD boleh, SMA belum. Masya Allah, ternyata yang mendengar ceramah bukan di bawah saja, tapi sampai ke atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka anak-anak ini luar biasa. Kami dulu dengan Ustaz Nasri, ke Mesir duluan beliau, tapi umur tuaan saya, walaupun wajah saya lebih muda. Ngaku aja daripada orang. Berapa umur Ustadz sekarang? Berbeda. Kalau HP-nya mahal, kata dia 27. Agak-agak murah, dia bilang 30. Kami dulu masuk pesantren, cuman bedanya saya bandel. Beliau tamat pesantren. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 6 tamat baru ke Mesir. Saya enggak. Kelas 1 cabut. Kelas 2 lari. Kelas 3 pindah. Maka sekolah saya pindah, zigzag, belajar sana, belajar sana, belajar sana. Sekarang semua sekolah itu mengakui saya alumni. Makanya grup alumni saya banyak. Alumni sana, alumni sini, alumni sini. Pas ditanya, "Man, pernah di pesantren?" "Pernah. Berapa lama?" "Setahun." "Loh, pesantren kok setahun? Ente lari ya?" "Enggak." "Terus studi banding." Luar biasa, enaknya di Ar-Riyad, Masya Allah, suasananya damai, pakai AC, tenang, teduh. Di pesantren kami dulu, santrinya 1.800. Yang paling gak enak pas buka puasa, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," bawa piring, kosong. Nunggu, begitu sampai pas mau ngambil nasi, azan Isya. Datang petugas, "Pergi sana, masjid, masjid, masjid, masjid, masjid." Lagi-lagi sholat. Sholat bukan ingat Allah. Allahu Akbar, nasi nampak. Sampai akhirnya setelah salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lompat. Sampai di sana, di rumah enak. Nasinya dimasukkan ke piring. "Mau makan banyak nak? Mau makan nasi apa? Mau makan apa?" Di pesantren langsung disendok. Pergi. Oh, pergi. Masya Allah. Tapi berkat Ustaz Nasri serius dan orang tua sayang tetap dididik anak, akhirnya beliau menjadi orang, menjadi UN Ustaz Nasri. Habis UN baru UAS Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka bapak ibu kalau mau anak-anaknya berhasil, 20 tahun yang lalu kami keluar dari pesantren, 20 tahun akan datang anak-anak bapak ibu pula akan melanjutkan tongkat estafet kami insyaallah. Kalau mau melihat bagaimana Bekasi tahun 2038, sekarang 2018, 2028, 2038, kami 20 tahun masa lalu, mereka 20 tahun masa akan datang. Tahun 2038 saya akan ceramah lagi di sini, pertemuan alumni Ar-Riyad tahun 2038. Saat itu saya bertanya-tanya, "Panitia, iya, itu yang pakai jas pakai dasi siapa?" "Wali kota." "Ngapain dia ke sini?" "Dia alumni Ar-Riyad." Masya Allah. Tiba-tiba datang helikopter. "Itu siapa?" "Menteri." "Ngapain menteri datang?" "Dia alumni juga." Alumni Ar-Riyad satu jadi menteri. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang satu supir angkot. "Itu siapa?" "Alumni Ar-Riyad." "Loh, alumni Ar-Riyad kok supir angkot?" "Mohon maaf, bukan mengecilkan supir angkot. Jangan macam-macam Ustaz. Segala biaya ini dia yang nanggung." "Loh, kenapa?" "Seluruh angkot di DKI dia yang punya." Masya Allah. Tapi dia memang orangnya low profile. Lihat aja celananya dia sobek-sobek. Memang dari dulu begitu. Semuanya menjadi kebanggaan kita semua insyaallah. Amin. Hari itu saya ceramah 2038, tapi saya tidak lagi tegak berdiri karena 2038 umur saya 61 tahun. Enggak bisa tegak. Walaupun tegak, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Adapun judul ceramah kita siang ini adalah tips menghadapi sakaratul maut. Tapi semuanya kita akan bangga insyaallah. 2018 kami berjumpa. Pertanyaan saya ke Ustaz Nasri, anaknya berapa? Umur kami sudah 40, kurang-kurang dikit lah. 40, 20 tahun tak ketemu. Setelah berumur 40, reuni tahun 2018. Pertanyaannya, anakmu berapa? Tadi saya tanya di kamar, ini anak berapa? Anak nomor 4. Dari yang pertama, kata saya, iya. Kata. Tahun 2038, pertanyaan berubah. Kamu sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat. Tahun 2048, pertanyaan, udah pakai Pampers? Tahun 2058, pertanyaan, kubur Ustaz Somad di mana? Betapa singkatnya dunia. Yang kita tinggalkan mana? Yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Betul? Betapa bangganya hari ini roh almarhum Engkong Umar. Siapa dia yang mewakafkan tanah ini? Tapi hari ini kita duduk di sini, beliau sudah masuk dalam liang lahat, mengalir pahalanya ke makam Engkong Umar. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Engkong Umar orang yang cerdas. Kenapa begitu? Tanahnya banyak, tanah. Tapi dia berpikir, tanah dibagikan ke anak akan habis. Tanah dijual jadi ruko akan habis. Tapi ada tanah yang kekal abadi. Mana? Tanah yang diwakafkan fi sabilillah. Allahu Akbar. Cucu banyak, cucu. Jadi insinyur mati, jadi tentara perang mati, jadi polisi mati, jadi pejabat mati, jadi pengusaha mati. Tapi ada satu cucu yang tak pernah mati. Mana dia? LCMA. Jasadnya memang mungkin mati, tapi ilmunya tak pernah mati. Berapa pelajar yang ada di SD, di SMP menyerap ilmu itu, maka tetap kekal abadi. Idza matal insan, mati manusia, tetap ada yang tidak akan pernah putus. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Saya bukan datang mengajar ke Riyad, tapi sedang belajar. Aku mesti belajar dari Engkong Umar. Pertama, aku akan beli tanah dan akan kuwakafkan untuk pendidikan. Yang kedua, salah satu dari cucuku akan kukirim ke Al-Azhar Kairo agar bisa seperti Ustaz Nasri insyaallah. Amin. Kenapa bukan macam Ustaz Somad? Saya kurus. Ustaz Nasri kan gagah dia pakai. Mana ada orang gila berani masuk sini? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, dulu ini buka cerita sikit tentang Ustaz Nasri, boleh ya? Banyak yang mau nampaknya. Saya enggak pernah terpikir bahwa beliau akan jadi ustaz. Dulu gayanya pakai celana jeans, rambutnya panjang. Saya pikir dia dulu pulang jadi bintang ketika cinta bertasbih. Rupanya masya Allah, hari ini saya enggak percaya dia memimpin sekolah, saya enggak percaya, tapi rupanya amanah kakek mbah beliau, doanya dikabulkan Allah Ta'ala, engkong beliau diberikan Allah. Maka bapak ibu juga mesti berpikir ke depan, anak-anak ini mesti diselamatkan. Sudah terlalu banyak yang mengacau merusak kepala anak kita. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya enggak banyak, bisa dihitung 5 jari. Unyil, ucrit, usropa, ugah, paraden. Tapi anak-anakku ini, anak-anak yang lucu-lucu ini, kepalanya akan dirusak oleh siapa? Spiderman, Batman, Wonder Woman, Cicakman. Akan merusak kepalanya. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari India, Mahabharata. Datang dari Jepang, Doraemon. Yang agak baik dikit, Upin Ipin. Oleh sebab itu, Jarjit baik, Meme baik, Bang Saleh tak baik. Oleh sebab itu ini mesti kita selamatkan anak-anak ini. Alhamdulillah ternyata ada yang menyelamatkannya. Ar-Riyad, Riyad taman, Riyadul Jannah, taman-taman surga. Apa beda Raudhah dengan Riyad? Raudhah satu taman, Riyad beberapa taman. Udah habis, 2 menit lagi ke sana. Untung yang undang senior, kalau enggak udah pulang saya. Yang pertama kita selamatkan anak-anaknya. Yang kedua, guru bukan lawan. Bu, guru bukan lawan ya. Pak, guru bukan lawan. Bu, guru bukan lawan. Jangan anak pulang ditanya, gurumu jewer yang mana, nak? Dulu kami waktu kecil pulang, ngadu ke orang tua. Ma, aku tadi dipukul pakai rotan. Sakit, sakit. Mau kutambah? Guru adalah partner. Guru adalah sahabat kita. Guru adalah kawan kita. Bapak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang. Ibu pula sibuk mengurus butik, mengurus salon, mengurus macam-macam. Maka mohon maaf, bukan saya nggak mau lama-lama di sini. Asal kemari suara saya serak. Signal maksudnya. Pas ke sini bagus dia lagi. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau apa bagus pindah kemari aja. Tidak, bercanda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, jaga anak-anak. Yang kedua, guru adalah kawan kita. Bu guru, tolong didik anak saya ya. Pak guru, tolong selamatkan anak saya dari neraka jahanam ya. Kalau agak nakal dikit, ya janganlah di ini. Mentang-mentang saya sudah serahkan, pukul aja bu, cabut telinganya sebelah. Oh jangan. Nih, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah pejabat? Apakah orang kaya? Bukan. Khairukum, yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Qur'an. Anak-anak yang tegak tadi bisa baca Qur'an. Nama metodenya ummi. Ada dulu metode zaman saya, metode kampung. Nak, enggak ada ummi, enggak ada papi, enggak ada mami. Apa nama metodenya? Alif bata. Alif dia te alif dapat ni. Alif dapat u a i u. Lalu kemudian berubah lagi sekarang namanya metode ikro. A a bata ba bata ta bata sabah sabah. Lalu naik lagi ikro kiroati. Rupanya ada metode tertinggi sekarang namanya ummi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi namanya abi. Metode ummi yang dipakai di Ar-Riyad. Maka yang mengajar anak kita tidak tahu alif bata, tidak pandai baca Quran, tidak tahu mana idgham, ifa, gunnah, qalqalah, tapi akhirnya sekarang mereka selamat, hafal Quran, baca doa, hafal hadis, maka mereka sudah diselamatkan. Guru, andai kau tidak bisa membalas jasanya, kau tidak bisa belikan baju koko, kau tidak bisa belikan jilbab, mereka tidak minta itu. Mereka hanya ingin kau bermanis muka ketika berjumpa dengan mereka. Terima kasih ya bu, sudah ajar anak saya. Terima kasih ya pak, tidak bisa dibayar dengan materi. Tapi sekarang orang, masya Allah, kejumpa sama guru, muka dia pakai jeruk purut dipijak gajah. Mana? Ini kawan-kawan kita, ini sahabat-sahabat kita. Tidak semua orang kaya punya uang banyak bisa mendidik anaknya, betul? Tidak bisa. Saya diundang Ustaz Somad, besok ceramah ke sekolah kami ya. Ya, di mana sekolahnya? TK. Dalam bayangan saya, yang akan saya ceramahi itu adalah wali murid. Wali murid TK. Sampai di sana, semua anak-anak TK. Begitu sampai, saya sudah stres. Kacau ini sekali ini. Kena saya sekali ini. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 Maroko, dan sekarang dosen UIN Suska, yang banyak videonya bisa disaksikan di televisi maupun di YouTube. Satu pun anak itu tidak ada yang peduli. Semuanya ngobrol. Saya pun naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cuek. Kacau ini sekali ini. Akhirnya disitulah saya tahu kelemahan saya panggil pawangnya. Bu, tolong atasi. Ibu pun naik ke atas. Anak-anak, lihat ibu ya. Lihat ibu ya. Ini namanya Ustaz Somad. Ustaz Somad. Akhirnya semua ngelihat saya. Baru saya sadar. Hai Abdul Somad, ternyata kau enggak ada apa-apanya di sini. Begitu juga dengan kita. Kita tidak bisa didik anak-anak ini, kita serahkan pada mereka. Yang pertama, anak-anak. Yang kedua, guru. Yang ketiga, anak dan guru tidak bertemu. Siapa yang mempertemukan? Yayasan. Yayasan mesti ada. Karena kalau tidak, maka tanah wakaf akan dijemput oleh keluarga. Ini tanah wakaf. Kenapa diwakafkan? Banyak orang mewakafkan tanah karena waktu itu tempat jin buang anak. Tapi setelah harga tanah mahal melambung 1 juta, 5 juta 1 meter, akhirnya semua ingin mengambil tanah. Maka solusinya adalah diuruslah namanya akta ikrar wakaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakafkan tanah, cari yayasan yang amanah, yang adil, siddiq, amanah, tabligh. Patonah enggak ada, sudah ditangkap KPK. Hanya 3 lagi tinggal, siddiq, amanah, tabligh. Lalu kemudian, nah hilang bahal saya gara-gara patonah tadi. Lalu apa tadi? Ah, yayasan. Carilah yayasan yang amanah, serahkanlah, ada namanya akadnya. Ada waqif yang berwakaf, ada mauquf alaih yang nerima wakaf, ada mauquf bih tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Akadnya di mana? Di kantor KUA. Saya sudah ngurus. Saya yang wakaf, yang saksi pergi ke kantor KUA. Pas saya tegak di kantor KUA, dipoto, diupload ke FB, ramai, mereka bilang saya kawin lagi. Astaghfirullahalazim, fitnah ini. Kalau fitnah jangan yang begitulah. Lalu kemudian saya jelaskan, ini akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar kepadamu untuk kepentingan pendidikan Islam, tunai. Aku terima, sah. Diurus suratnya, siapapun tidak bisa ganggu gugat. Inilah fungsi yayasan yang Islami, supaya dia menjadi lembaga, tidak lagi menjadi perebutan. Maka tanah kita ini tidak ragu sedikit pun. Bapak Ibu yang memberikan semennya, jangan khawatir ini akan diperebutkan harta warisan. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada akta ikrar wakaf yang dijaga oleh Dephukham, Departemen Pendidikan Hukum dan HAM. Jadi tak ada keraguan sedikit pun, sehelai rambut tidak akan bisa diganggu gugat. Satu sak semen enggak akan bisa. Kenapa mesti bisa tegak berdiri? Ada yang keempat. Anak-anak ada. Orang tua belum. Anak-anak ada. Guru-guru sudah. Ada yayasan, betul. Yayasan ada. Kalau enggak ada donatur mau memberikan semen, mana bisa? Bisa gedung di tinggi berada di atas. Tapi kok atapnya enggak ada? Kenapa semen? Ini perlu banyak semen ini. Maka datanglah ibu-ibu. Ustaz Nasri, ya, saya mau ngasih semen, tapi tolong jangan sebut nama saya. Saya enggak mau. Saya enggak mau riak. Ibu mau nyumbang berapa kontainer? Nanti saya kirim, insyaallah. Datang satu sak. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apakah satu sak itu tak ada nilainya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi pun akan kau lihat di hadapan Allah SWT. Yang nyumbang donatur berikan nih besi, yang memberikan atap, yang memberikan skop, yang memberikan enggak Pak Ustaz, itu bukan sumbangan, itu alat punya tukang. Oh maaf. Pokoknya semua inilah, itu akan berhadapan di hadapan Allah, nanti akan dibawanya semua. Yang rajin salat duha, berhenti habis salat duha. Ibu salat duha, salat duha, salat duha, salat duha, salat duha, salat duha, mati. Berhenti. Ada orang mati salat duha? Kalau ada orang mati salat duha, kabur semua. Baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Setelah meninggal dunia, mati, putus. Maka kita harus berpikir smart. Sekarang ada HP yang cerdas, namanya smartphone. Maka kita harus berpikir cerdas. Ada ustaz yang cerdas, namanya smartphone. Sampai mana ceramah? Ternyata enak ceramah di sini, sejuk, tenang, adam, ayam. Adapun khawatir akan suaranya serak karena signal, tidak. Kenapa? Ada yang berwakaf mikrofon. Masya Allah. Salam mati rupanya. Nah, orang tua, anak-anak sudah. Siapa lagi? Wali murid sudah, yayasan sudah, ada orang yang berwakaf. Wakaf inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in, setiap manusia, tahta zilli sadaqatihi, dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Semua kita akan bernaung di bawah sedekah. Ibu-ibu yang tidak kena naungan, ini namanya naung, atap Pak Ustaz, terserah. Bapak-bapak yang tidak kena atap, panas. Bapak-bapak, adik-adik yang tak kena atap panas, kalau khawatir demam mundur ke belakang. Jangan sampai pengajian sehari demam 3 hari. Panas, panas akhirat. Masya Allah, saya aja yang di bawah tenda panas, di bawah terpal panas. Tapi ada yang lebih panas di padang mahsyar. Ada yang tenggelam dengan keringat sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam semuanya. Tapi ada yang akan mendapatkan naungan. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 yang dapat naungan Allah. Di antara yang dapat naungan Allah itu siapa? Amfaqat, orang yang bersedekah. Yaminuh, sebelah kanannya. Hatta la ta'lamu shimaluh, sampai tangan kirinya tak tahu apa dia. Sodaqoh, maka banyak-banyak bersodaqoh. Pak Ustaz, itu lantai 2 itu semua lantainya itu saya yang ngecor. Mantap. Siapa yang ngecor lantai 2 50 juta, 100 juta di akhirat nanti dia akan dibalas Allah flyover. 50 juta, iya. Kalau 5 juta Pak Ustaz, Sunda plafon. Kalau 500 ribu Pak Ustaz, ini terpal. Kalau 250 Pak Ustaz, triplek. Kalau 5 ribu Pak Ustaz, koran. Kalau 10, koran 2 lembar. Letakkan koran di atas. Jadi kalau ada nanti orang sedekah, kamu kemarin sedekah untuk buat lokal itu berapa? Saya buat 10 lokal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lokal. Ngapain banyak-banyak sedekah? Untuk apa? Saya sedekah bukan untuk ar-riyad, bukan untuk sekolah. Saya sedekah untuk diri saya sendiri di padang mahsyar nanti. Betul? Rumah yang besar. Itu rumah saya tuh Pak Ustaz, besar sebesar lapangan sepak bola. Setelah mati, ada orang mati bawa rumah? Tidak ada. Tempat yang mesti disiapkan 2 kali 1 meter, keramiknya di atas. Belum pernah saya lihat kubur keramiknya di bawah. Di atas. Itu pun kalau Abdul Somad mati nanti jangan kasih keramik. Keramiknya sedekahkan aja ke masjid musola surau. Makam saya nanti kasih aja batu keliling, udah buat makam Abdul Somad. Tolong developer jangan ambil jadi perumahan. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Tak ada yang mau hidup tinggal bersama engkau. Mereka menangis sampai ke liang lahat. Masuk. Ramai-ramai, murid ramai, santri ramai. Yang ramai ini, ada di antara ini mau masuk ke dalam kubur Ustaz Somad? Ada, 3 orang ada. Satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka masukkan ke dalam. Habis itu mereka panggil kawan. Hey bro, hey friend, ayo kita injak biar padat. Terus. Selesai. Habis itu mereka pulang ke rumah. Pulang ke rumah, menangis mereka, nangis. Kawannya nanya, kamu nangis kenapa? Warisan kurang banyak. Hari pertama nangis, hari kedua dia ambil remote control, dia pun mulai nonton TV. Hari ketiga dia mulai buka laci, mana STNK dan BPKB? Mana STNK yang hilang tadi? Udah ada yang ambil? Belum ada. Masya Allah, jangan-jangan sudah meninggal. Enggak bercanda. Mana STNK BPKB? Fotokopi KTP dibawa ke kantor Samsat. Pak polisi nanya, ini punya siapa? Punya Abdul Somad. Loh, Ustaz kemana? Dia sudah mati, dimakan cacing tanah. Terus untuk apa? Balik nama. Kenapa namanya diganti? Karena pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Jangan mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, terbujur keranda diusung. Kau akan mati. Yang kekal abadi mana? Ar-Riyad Insan Cendikia, PG, TK, SD Islam, SMP Model. Ada 6 ustad-ustad di sana. Gambar saya ada juga di situ. Kok putih sekali saya di situ? Nampaknya Photoshop sedang bermain. Masya Allah, tabarakallah. Saya kok hari ini rasanya enggak seperti ceramah biasa. Seperti dulu sedang di rumah Ustaz Nasri waktu di Kairo saya. Kalau ceramah biasa kan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tapi hari ini tidak. Jalan sana, jalan sini. Tapi akan datang, tolonglah jangan buat mimbar macam ini lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah, guru sudah, yayasan sudah, yang wakaf sudah. Siapa yang belum? Yang kelima, orang tua. Orang tua, jangan menghancurkan istana pasir di tepi pantai. Betul. Kami enggak paham maksud Ustaz, makanya minum. Orang kalau kurang cairan payah mencerna ceramah. Istana pasir sudah dibangun oleh guru di Ar-Riyad. Ini istana pasir, nak. Ini istana pasir cantik. Lalu kemudian datang ombak memukulnya. Habis istana pasir di tepi pantai. Enggak, saya enggak minta air. Saya enggak pernah ceramah minum, enggak pernah. Belum pernah. Dan saya tidak pandai nyindir-nyindir. Saya termasuk ustaz yang tak pandai menyindir. Makanya kalau ada orang, Ustaz Somad, nanti kami undang ke masjid kami, tolong sindir masalah sedekah yang enggak. Siapa yang tidak bersedekah? Siapa yang uangnya banyak lalu dia bersedekah, lalu sedekahnya diambilnya lagi? Dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Lalu kemudian datang orang, mohon maaf Ustaz, yang disindir enggak datang. Capek sendiri kita. Saya enggak mau nyindir-nyindir. Saya bicara aja. Saya langsung aja. Nak, tolong jangan mainkan sepatu Ustaz, hilang nanti. Enggak apa-apa, anak Ustaz. Saya orangnya langsung-langsung. Jadi mohon maaf, saya kurang sesuai kalau ceramah di Jawa. Karena orang Sumatera itu langsung aja, enggak. Saya kemarin pulang dari Jogja, saya tanya, mana kamar mandi sebenarnya? Sana Ustaz. Lalu kasar saya ternyata. Mestinya saya dilatih Ustaz Nasri agak lembut dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita didik anak-anak kita, semoga menjadi anak yang islami, yang santun, yang baik, seperti saya. Allahu Akbar. Di sini dia dilatih tidak bersama dengan laki-laki dan perempuan. Ada akhwat. Kenapa isinya ikhwan? Tamu VIP ikhwan. Tamu VIP ikhwan. Tamu VIP ikhwan. Tamu VIP akhwat. Tamu VIP akhwat. Ini apa namanya? Tidak boleh ikhtilat campur aduk laki-laki dan perempuan. Di sekolah dia sudah diajar jangan ikhtilat, jangan ikhtilat, jangan ikhtilat. Di rumah pas arisan dia lihat ibu sama bapaknya campur aduk laki-laki. Ternyata mereka sedang arisan cubit-cubitan. Gemas sekarang ya. Dia confused. Dia kacau. Ini kenapa bisa begini? Celana dia aurat, pakai celana panjang yang laki-laki, pakai jilbab panjang. Tiba-tiba bangunan itu dirobohkan oleh orang tua di rumah. Tiba-tiba dia lihat bapaknya pakai celana pendek, sudahlah lutut hitam bekudis. Oleh sebab itu ini mesti kita selamatkan anak-anak kita. Ibu-ibu mesti selamatkan. Alhamdulillah. Cobalah tengok anak kita jilbabnya panjang. Tuh anak jilbabnya panjang. Masya Allah. Senang hati kita anak jilbab panjang. Kenapa anaknya jilbab panjang? Gurunya jilbabnya panjang. Emangnya ada yang enggak pakai jilbab panjang? Ada. Coba pergi keluar sana. Apa nama jilbabnya? Pasrah tapi tak rela. Di ujung warna pirang di ujung. Anaknya nanya, "Mama, mama, mama, itu tante rambutnya kok pirang? Kena kencing kuda." Pakai jilbab. Ada lagi model jilbab diikat ke leher. Dia makan, kita yang khawatir mati. Tapi alhamdulillah di sini saya yakin yang ngikat leher langsung ke belakang dilepas. Saya udah bilang saya enggak pandai nyindir-nyindir, enggak ada yang saya lihat dari tadi. Pakailah jilbab yang seperti ibu, hanya istri solehah, kata Bang Roma. Masya Allah. Nanti kalau saya punya anak lajang, anak saya sudah lajang, ganteng, di mana saya akan cari menantu? Alumni Ar-Riyad SMP model. Insyaallah. Betapa senangnya kita yang tadi pandai baca Quran, yang tadi pandai menerjemahkan Quran. Banyak yang pandai baca Quran. Banyak yang pandai baca Quran, tapi enggak tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhu'a wal-laili idza saja. Mama, iya. Apa arti wadduha? Wadduha itu artinya sholat duha. Ngawur. Kenapa? Karena dia tidak alumni SMP model Ar-Riyad Insan Cendikia. Nah, tadi pas saya dengar, oh pandai anak-anak ini baca Quran ya. Ya, kira-kira tahu enggak dia artinya? Ternyata dia tahu arti kosakata. Ya ayuha, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, bagi, allazina, yang ming, dari, qablikum, sebelum kamu, la'allakum, supaya kamu, tattaqun, bertakwa. Nah, habis ini, kesana 2 menit lagi. 5 unsur ini harus kita jaga insyaallah. Janji Bapak Ibu, kita jaga yang 5 ini. Anak-anak kita jaga, sudah. Yayasan kita jaga, sudah. Guru kita jaga, sudah. Yang berwakaf terus kita jaga, sudah. Orang tua terus menjaga anak-anak. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Ini yang sedang menyerang ini banyak. Jamaahnya banyak dari ujung sampai ke ujung. Mudah-mudahan yang tegak, yang kena panas di luar, semuanya mendapatkan surga Jannatul Na'im insyaallah. Setiap tetes 10 keringat ibu dan bapa akan dibalas Allah dengan kenikmatan surga insyaallah. Anak-anak yang dibawa pengajian, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari LGBT. Ini LGBT sedang menyerang kita. Anak-anak di sini insya Allah akan selamat dari LGBT. Kenapa? Gurunya tegas. Maju ke depan. Iya bu. Jangan menemani. Keras. Iya bu. Siap dan siap. Begitu dilatih dari sini. Lihat anak-anak jantan perkasa pakai baju pramuka. Siap gerak. Belajar dia. Mana ada? Siap gerak. Didik dia jantan. Oleh sebab itu jangan khawatir sedikit pun. Insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Harta kau tinggalkan, tanah, jual. Berapa banyak arah anak-anak tuan tanah sekarang ngambil upah di tanah orang lain. Betul. Tapi kalau kau tinggalkan ilmu pengetahuan, maka insyaallah itulah yang akan menjadi kekal abadi. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, pejabat-pejabat mati, orang miskin mati. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Lalu siapa yang beruntung? Qad aflaha, beruntunglah dia. Siapa? Al-mu'minun, orang yang beriman, karena dia akan mati membawa iman dan amal soleh. Masuk ke dalam ini, yang pertama diucapkan itulah kalau sekolah Islam, assalamualaikum WRWB, warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di sini juga pakai bahasa Inggris. Mana dia? Welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Baliknya? Welcome. Masya Allah. Tapi di sini, dua-duanya dipakai. Bahasa Arabnya main, bahasa Inggrisnya okay. Kenapa? Karena orang yang mendidik di sini adalah orang-orang yang menguasai dua bahasa, Arab dan Inggris. Itu dua bahasa. Toilet, akhwat. Itu dua bahasa. Akhwat bahasa Arab, toilet bahasa Inggris enggak ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita selamatkan anak-anak kita ini, maka insyaallah ke depan Indonesia akan lebih baik menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz Somad, nanti kalau anak kami tamat dari SMP Ar-Riyad, SMA-nya di mana? Ya di Ar-Riyad lagi. Mana ada lokalnya? Tuh lokal di atas. Tapi belum siap, ya sedekah lah. Buat lokal, saya satu lokal. Selesai itu insya Allah. Berapa banyak orang ramai. Ini insya Allah orang kaya-kaya semua nih. Amin. Paling-paling tidak satu orangnya 100 juta insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin saya. Masalah duit, kita enggak bisa nilai orang dari wajah. Ada wajah hitam, pesek, pendek, duit banyak. Ada putih ganteng, tengok dompet 2000 perak. Tapi saya husnuzan, insyaallah Bapak Ibu semuanya orang kaya-kaya semua insyaallah. Dan kalau orang kaya bersedekah, luar biasa sedekahnya. Gajah bawa satu batang kayu. Iya, karena dia gajah. Aku semut Pak Ustaz, bawa sebutir gula. Sebutir gula dibawa semut, luar biasa. Tapi kalau ada gajah bawa sebutir gula, gajah bodoh. Itu apa punya belalai besar cuma bawa sebutir gula. Ini akan menolong di hadapan Allah SWT. duit yang kau makan. Nih, ini kalau dimakan, ini jadi sampah semua nih. Jeruk jadi sampah. Salak jadi sampah. Air jadi air seni. Yang kau makan busuk. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma'labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman anehnya, kalau saya ceramah di sekolah, di pesantren, biasanya ada kotak yang disebar. Tapi di Ar-Riyad tidak ada sebar-sebar kotak. Saya sudah lihat enggak ada kotak. Hebat. Kenapa enggak ada kotak? Ternyata langsung ke nomor rekening. Profesional aja. Kalau pakai kotak itu kan orang tersiksa. Pakai kotak, lewat kotak. Lama buka dompet. Lama. Apa yang cari? Patimura bawa golok. La ilaha illallah. Makanya kadang wali-wali murid, donatur-donatur di Ar-Riyad enggak mau pakai kotak. Ustaz, nanti acara jangan mau bawa kotak. Ganggu konsentrasi kita ceramah aja. Yang pakai kotak. Terus gimana? Langsung nomor rekening. Saya akan kirim nanti. Kalau sudah datang, tolong kirim screenshotnya ya. Sudah kirim. Iya. Berapa? 25.000 aja. $25.000. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang akan menyelamatkan bangsa ini yang sedang mengancam sekarang komunis, marxisme, mengatakan Tuhan tidak ada, enggak ada tuh Tuhan, bullshit itu Tuhan, omong kosong tuh Tuhan, agama hanya opium saja. Itu yang masuk ke kepala anak kita lewat YouTube, lewat internet, lewat website. Tapi kalau di dalam sudah ada benteng agama, insya Allah selamat daripada komunis. Anak-anak kita yang sekolah di Ar-Riyad selamat dari pemikiran Karl Marx, insya Allah. Amin. Komunis, sekuler, liberal, seks bebas, tidak akan ada anak SMP Ar-Riyad bonceng-bonceng. Say no to bonceng. Betul. Kenapa? Karena dia sudah dididik di pesantren, jangan bonceng. Kamu kenapa bonceng dia tadi? Mohon maaf Pak, ini bonceng syariah. Oh, enggak ada. Memang ada bonceng syariah, ada bonceng konvensional. Tidak ada. Tapi orang tua juga harus mendidik. Kalau Sabtu sore datang pacarnya, datang kawannya, "Bo, saya bawa anaknya jalan-jalan ke Bekasi sebentar ya." Tidak. Sebentar aja, Bu. Tidak, sekali tidak, katakan tidak. Nanti kami belikan mie ayam. Ah, bolehlah. Jangan. Saya ingin mengatakan kepada kamu, jangan bawa anak saya. Dunia akhirat saya akan ditanya Allah, inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran, akan ditanya Allah. Saya bawa sebentar aja Pak. Tidak. Nanti saya belikan mie ayam. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Datang istrinya dari dapur, kasihlah Bang. Kita dulu lebih palah dari itu lagi. Na'udzubillah. Insyaallah anak-anak kita ini akan selamat, insyaallah. Amin. Macam-macam, berapa banyak orang di hari pernikahan anak, padahal itu hari kebahagiaan, hari sakral, tapi dusu marah-marah. Yang ada marah-marah di majlis kebahagiaan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Kenapa? Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, tidak diharapkan hari kebahagiaan. Apa yang tertulis di botol? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Ini enggak saya terima, ini udah rusak. Saya mau air yang baru. Sedangkan botol kecil saja tak diterima orang karena segel rusak. Maka di sini dia dijaga dengan jilbab panjang full day. Bapak pagi mau kerja, antar anak, antar. Yakinkan sampai ke security, anak sudah saya serahkan, masuk ke dalam. Nanti pas pulang kerja jemput. Kalau anak tidak full day, pulang jam 1 siang, habis itu dia pergi ke mall, dia buka jilbabnya, masuk tas, nanti pas mau dekat rumah dia pakai lagi, malam dia keluyuran. Tapi kalau sudah full day, pulang capek, tidur, habis sholat isya. Maka tidak ada waktu yang terbuang. Pagi, betapa susahnya ibu-ibu lain membangunkan anak. Bangun! Bangun cepat sekolah! Ibu, pas ketuk pintunya, pintunya sudah terbuka. Lihat, rupanya dia sedang sholat tahajud. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Apa kata si ibu? Pa, tengok anak kita, masya Allah, kamu yang mendidiknya, Bu? Bukan. Lalu siapa yang ngajar dia? SMP Ar-Riyad. Masya Allah. Di tempat lain ada kamar anak yang nyaris terbuka, terdengar suara dari dalam, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ketika diintip, kira-kira siapa yang baca? VCD. Ternyata anak kita tidak mengaji, ternyata anak kita tidak sholat, na'udzubillah, maka kita selamatkan mereka. Baik, surat tilang sudah masuk. Maka nampaknya sampai disitulah tausiah kita. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa isi ceramahnya? 5. Anak-anak, guru, yayasan, orang yang berwakaf donatur, orang tua. Bagi yang tidak ingat, kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa isinya? 5. Apa yang 5 itu? Ah, ente kenapa enggak datang? Nah, gitu caranya. Tapi insya Allah rekamannya ada. Ini kameranya kayak hidup nih ya? Hidup, insya Allah. Karena pernah saya ceramah, waktu kamera banyak, pas saya tanya, Dek, tolong kirim rekaman. Mohon maaf, Pak Ustaz, enggak hidup. Untuk gaya-gaya aja. Mohon maaf, banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Doakan tetap sehat walafiat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.